pulang terbang menerjang badai tinggi di awan menghilang di langit yang hitam selamat berpisah kenang jadinya aku harus menunggu hari bahagia seperti